إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان جمع جمعة موغا برحمة الله سبحانه وتعالى Allah Subhanahu wa taala perintahkan setiap hamba-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim untuk beribadah, memenuhi hak kewajiban sebagai seorang hamba, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan tentang ibadah yang paling mulia, mencakup di dalamnya ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota tubuh, yakni salat. Kemudian di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala susul dengan ibadah yang lainnya, berbuat baik kepada sesama. Dalam surat Al-Hajj tepatnya pada ayat yang ke-77 kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, seruan kepada orang-orang yang beriman, wahai segenap orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah. Ungkapan tentang ibadah yang paling mulia, mencakup di dalamnya tiga jenis ibadah sekaligus, ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota tubuh. Kemudian ada perintah secara umum, wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Kemudian Allah datangkan lagi dengan ibadah berbagi kepada sesama, waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Allah tutup dengan la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala ikat pada ayat ini mencakup, atau di antara tanda-tandanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama. Datang ayat yang serupa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pada potongan akhir dari ayat ini, berbuat baiklah kepada sesama karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa yang berbuat baik kepada sesama, Allah pun akan membalas kebaikan tersebut. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia. Datang juga anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikat kemampuan seseorang. Datang dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'ahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka lakukanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, siapa yang memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, kemanfaatan jenis apapun itu, kemanfaatan dari sisi lisan, kemanfaatan dari sisi materi harta, kemanfaatan dari sisi membantu, falyaf'al, lakukanlah. Adapun tentang jalan-jalan kebaikan, berbagi kepada sesama, peduli akan saudara, serta memiliki simpati dan solidaritas ditunjukkan oleh beberapa ayat di bawah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wassailina wa firqab." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ucapannya, "Bukanlah kebajikan adalah kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur ataupun barat. Akan tetapi kebajikan adalah," Allah mulai dengan perkara keimanan. Kalian beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, rasul. Kepada Allah, susul setelah itu, setelah perkara keimanan adalah kebajikan. Kebajikan yang lainnya adalah kalian menyumbangkan harta yang paling kalian cintai kepada karib kerabat, kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada pejalan kaki, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang yang minta, dan seterusnya di antara hal-hal yang menggiring kepada kebaikan kepada sesama. Itulah jalan-jalan kebaikan. Kata Allah, kebaikan selain beriman kepada Allah disusulkan juga dengan berbuat baik kepada sesama. Ayat yang serupa datang juga dari kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka akan bertanya kepada engkau, yas'alunaka madza yunfikun, apa saja yang boleh untuk kita infakkan. Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukan dengan memberikan bahwasanya engkau bisa menginfakkan harta ini atau harta itu, benda ini atau benda itu, uang ini ataupun uang itu. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih menjurus kepada, kalau engkau mau berbuat kebaikan, berbuat kebaikanlah kepada pihak-pihak yang disebutkan di bawah ini, kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada keluarga, kepada sesama, kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Inilah jalan-jalan dalam membuat kebaikan. Ikhwatal iman, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama dan utama dalam mencontohkan tentang berbuat baik kepada sesama. Bahkan hal itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang terkenal dengan hal tersebut. Orang yang baik serta orang yang berbuat baik kepada sesama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati suatu perkara yang belum pernah beliau jumpai perkara tersebut sebelumnya, datang sosok, terdengar suara tak terlihat rupanya, yakni malaikat Jibril merangkul beliau sekencang-kencangnya sampai-sampai beliau merasa hampir terputus nafas beliau. Beliau kembali kepada anggota keluarga beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, berdalih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan beliau dikarenakan beliau adalah orang yang sering berbuat baik kepada sesama. Kata sang istri Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, "Kalla la yukhzika Allah abada fa innaka latasilur rahim wa taksibul ma'dhum wa tukrimu dhaif wa tu'idu ala nawaibil haq." Sekali-kali tidak, demi Allah, sungguh Allah tidak akan melantarkan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena sesungguhnya engkau adalah sering berbuat baik kepada sesama, membantu yang tidak memiliki, memuliakan tamu, membantu di jalan-jalan kebaikan. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan apa yang barusan kita sebutkan, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu tidak mungkin akan disia-siakan oleh Allah, tidak akan diselantarkan oleh Allah, karena beliau adalah orang yang peduli kepada sesama, peduli kepada orang lain. Inilah buah kebaikan daripada orang yang sering membantu sesama. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Para sahabat meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang serupa. Mereka juga sering membantu kepada sesama, bahkan seandainya mereka tidak memiliki kecuali harta benda satu-satunya, mereka pun akan berbagi kepada sesama. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Terkadang mereka melebihkan orang lain lebih daripada diri mereka, memberikan kepada orang lain padahal mereka juga sangat membutuhkan. Datang kisah dari keluarga yang mulia Thalhah, Abu Thalhah radhiyallahu anha, dengan sang istri Ummu Sulaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada sebagian sahabat bahwasanya datang kepada beliau tamu, namun beliau tidak memiliki jamuan tamu untuk banyaknya tamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yudifu daifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-laila." Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini? Karena begitu banyak tamu yang akan beliau layani. Akhirnya kata Abu Thalha, "Ana ya Rasulullah." Abu Thalha mengambil satu orang di antara tamu tersebut, dia bawa ke rumahnya. Berharap bahwasanya seandainya saja ada makanan di rumahnya. Sesampainya di rumahnya, dia bertanya kepada sang istri, "Aindaki syai? Apakah engkau memiliki sesuatu untuk bisa menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Dijawab oleh sang istri, "Wallahi ma indi syai. Demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu apapun." Namun dia teringat bahwasanya ternyata dia memiliki bahan makanan. Namun itu adalah bahan makanan milik anaknya, anak kecilnya. Akhirnya kata sang suami, "Subuhkan. Kalau itu saja yang kita miliki." Mereka sodorkan kepada tamu adalah makanan milik anak mereka. Padahal mereka juga sangat membutuhkan. Mereka tidak punya apa-apa. Kalau seandainya diberikan makanan ini, niscaya esok hari mereka tidak punya apa-apa untuk anak mereka, putra mereka. Akhirnya tetap mereka berikan hal tersebut. Namun apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah qad ajiba bi sunniikuma bi dhaifikuma al-bariha." Pagi harinya Abu Thalha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Abu Thalha bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah, qad ajiba bi sunniikum, sesungguhnya Allah telah kagum dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian berdua pada malam hari. Mereka berbagi kepada sesama, bahkan seandainya mereka tidak memiliki apa-apa. Ma'asyara muslimin, jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara terperinci tentang hal-hal apa saja sebagai bentuk jalan-jalan berbuat baik kepada sesama, sekaligus menyebutkan tentang pahala yang luar biasa yang bisa dipetik. Paling pertama datang sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu dalam Ashabus Sunan kecuali Ibnu Majah, artinya diriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ubguni fid du'afa, ubguni fid du'afa, fa innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Carikan kepadaku orang-orang lemah, carikan kepadaku orang-orang lemah. Datangkan, dekatkan mereka kepada kita. Datangkan mereka kepadaku." Dengan alasan karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Karena sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah, karena sesungguhnya kalian diberikan rezeki oleh Allah dengan keberadaan mereka-mereka ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam peduli dengan orang-orang lemah, peduli dengan para duafa, senang dengan orang-orang miskin, karena dengan alasan bahwasanya dengan perantara mereka berada di tengah-tengah kita, datang pertolongan Allah, turun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang mengasuh anak yatim seperti dua orang seperti ini di dalam surga. Beliau mendekatkan antara jari telunjuk dan jari tengah beliau. Artinya ini aku dan ini orang yang peduli kepada anak yatim, tidak ada jarak. Artinya dia adalah orang yang paling dekat denganku di dalam surga. Orang tersebut memiliki kelebihan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Datang juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'i 'alal armalati wal yatim wal masakin kal mujahidi fi sabilillah." Orang-orang yang pemerhati janda dan anak-anak miskin, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat yang lainnya bahwasanya qasaimi la yuftir wa qalqaimi la yaftur. Ibaratnya seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah berbuka, seperti orang yang tegak salat malam dan dia tidak pernah capek. Luar biasa pahalanya. Peduli kepada sesama, memperhatikan sesama, memiliki sifat empati dan solidaritas. Ternyata luar biasa pahalanya. Bahkan tegaknya agama Islam dengan tonggak-tonggak ini, agama Islam bisa tegak di permukaan bumi karena peduli kepada sesama, karena memperhatikan orang lain, karena mempedulikan tentang orang-orang yang membutuhkan. Perhatikan tentang rukun Islam yang lima. Setelah la ilaha illallah, di sana ada empat amalan yang lainnya yang seluruhnya menunjukkan tentang peduli kepada sesama. Mulai dari sholat, tentang sholat jamaah. Dianjurkan bagi laki-laki dewasa yang mampu, tidak memiliki udzur, untuk hadir ke sholat jamaah dengan supaya setiap hari ketemu dengan saudaranya. Terlihat bahwasanya siapa yang tidak hadir, mungkin dia sakit butuh untuk dijenguk, atau mungkin dia ada urusan butuh untuk dibantu. Dengan itulah disyariatkannya solat jamaah, memperhatikan tentang sikap-sikap peduli kepada sesama. paling nampak juga adalah tentang syariat yang ketiga dalam rukun Islam, berpuasa. Orang yang berpuasa, dia peduli kepada sesama dari sisi mungkin dia punya makanan yang lebih di rumah. Sedangkan orang di luar sana dari kalangan kaum muslimin, saudaranya belum tentu bisa makan satu kali dalam sehari, mungkin kurang daripada itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bahwasanya ketika berpuasa, orang kaya juga memiliki rasa simpati kepada orang yang tidak memiliki, dia pun menahan lapar. Demikian juga bersedekah, sangat-sangat jelas sekali tentang peduli kepada sesama. Orang yang memiliki harta yang berlebihan dibagikan kepada orang yang tidak memiliki. Demikian juga haji, tentang rukun Islam yang kelima, tentang peduli akan sesama. Orang-orang yang memiliki harta lebih, memiliki pakaian yang lebih. Hanya saja ketika datang ke haji, datang ke Baitullahil Haram dalam keadaan yang sama setara dengan pakaian yang tidak membeda-bedakan bahwasanya ini orang kaya atau orang miskin, hanya mengenakan pakaian berupa dua lembar atasan dan bawahan pakaian ihram, menunjukkan bahwasanya seperti itulah bentuk nilai-nilai Islam tentang peduli dan solidaritas. Tonggak-tonggak Islam yang lainnya mengajak tentang sesama. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hak kepentingan kaum muslimin. Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak kepentingan seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus salam wa iyadatul marid wa tibau janaiz wa ijabatu ad-da'wa wa tashmiyatul 'atis. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada lima. Di antaranya adalah menjawab salam, menjenguk yang sakit, melayat yang meninggal, menjawab tamu undang, menjawab undangan saudaranya. Demikian juga mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Di sini semuanya menunjukkan tentang peduli kepada sesama, yakni kepada sesama kaum muslimin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal satu hal yang sangat penting ini sebelum beliau membangun yang namanya Daulah Islamiyah di kota Madinah, sebelum beliau membangun masjid yang merupakan asas fondasi dari persaudaraan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama-tama mengikat persaudaraan dari dua kabilah yang berbeda, dari dua suku yang berbeda, dari dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, bisa jadi juga mungkin bahasa dan suku bangsa yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Demikian juga Nabi sallallahu mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda dan seterusnya. Perhatikan tentang hal-hal yang menjadi prinsip dasar dalam persaudaraan, terjadi di dalamnya adalah peduli kepada sesama. Sa'ad bin Rabi yang merupakan orang kaya, saudagar kaya di kota Madinah dari kalangan kaum Ansar, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajirin dari kota Mekah. Sa'ad bin Rabi mengatakan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang yang terkaya di kota Madinah. Aku akan membagi dua hartaku, setengahnya untuk aku, separuhnya aku akan berikan kepada engkau. Serta aku juga memiliki dua orang istri. Sedangkan engkau tidak memiliki istri. Aku akan ceraikan salah satu di antara mereka dan silakan engkau nikahi." Bahkan sampai setingkat itu, peduli kepada sesama dari para sahabat di zaman tersebut. Datang ucapan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, menerangkan tentang pentingnya ukhuwah serta peduli akan sesama. Beliau mengatakan bahwasanya masalul ukhuwah fillah kamatsalil yad wal ain. Permisalan persaudaraan karena Allah ibaratnya seperti persaudaraan antara mata dan tangan. Perhatikan, ketika mata mengucurkan air mata, menangis, tangan akan mengusap air mata tersebut. Demikian juga ketika tangan merasakan sakit, mata pun ikut peduli, dia akan mengucurkan air mata. Seperti itulah kepedulian kepada sesama. Siapa yang membutuhkan, saudaranya datang memberikan. Siapa yang dalam keadaan lemah, saudaranya datang menguatkan. Dan dengan itulah agama Islam akan tertolong, dengan itulah agama Islam tetap tegak, dengan itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah terdahulu bahwasanya orang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipilih dikarenakan beliau adalah orang terbaik yang berbuat baik kepada sesama. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada seorang yang selalu menolong saudaranya. Bantuan datang dari Allah akan turun kepada orang-orang yang selalu membantu sesama. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan bagi orang-orang yang selalu memudahkan urusan-urusan saudaranya. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa yang ada pada kebutuhan saudaranya, artinya dia membantu, dia berbagi, maka Allah pun akan memudahkan, akan memberikan pertolongan kepada kebutuhannya. Demikian juga datang dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan berada di dalam pertolongan seorang hamba selama hamba tersebut berada pada pertolongan akan saudaranya. Bantuan Allah akan turun kepada orang yang selalu membantu orang lain. Pertolongan Allah akan turun kepada orang yang selalu menolong orang lain. Apalagi disusulkan dengan apa yang disebutkan pada pembuka dari khutbah ini, beribadah kepada Allah merupakan perintah yang paling pertama. Tambahkan lagi selain beribadah kepada Allah, dia susulkan dengan berbagi kepada sesama. Demikian juga ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang-orang yang memberi membantu kepada sesama. Wattaqa, selain memberi dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Data makna al husna dari para ulama di antara dalam makna al husna adalah surga, membenarkan tentang hari kiamat, mempercaya tentang hari kiamat. Atau makna husna yang lainnya adalah la ilaha illallah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan kepada dia setiap urusannya, akan digiring kepada kemudahan. Berbagi di awal ayat disebutkan. Membenarkan surga, percaya tentang alam akhirat. Dia barengi dengan amalan-amalan ketakwaan, urusan dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita inginkan. Siapa di antara kita yang tidak memiliki kebutuhan? Pasti ada. Namun setiap orang yang memiliki kebutuhan belum tentu bisa tercapai dan digapai oleh dia. Hanya saja orang-orang yang sering membantu orang lainnya. Nah, orang-orang yang sering memudahkan kepada orang yang lain, dialah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an qurbatin min qurbi, man naffasa an qurbi mu'min min qurbi dunia, naffasa Allahu an qurbihi min qurbi yaumil qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang mempermudah dari urusan-urusan kepelikan, kesusahan, derita dari kaum mukminin di kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala pun akan memudahkan bagi dia urusan-urusan kepelikan, urusan-urusan derita di hari kiamat dia. Walhamdulillahirabbil alamin.